Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان سهركم سهرك في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah سبحانه وتعالى رب alam semesta atas segala limpahan nikmat yang Allah سبحانه وتعالى berikan kepada kita. Alhamdulillah segala puji bagi Allah سبحانه وتعالى yang telah menganugerahkan kepada kita Islam dan iman. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita Al-Qur'an dan Sunnah. Walillahil hamd. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi kehidupan kita lebih dari sekedar kebutuhan lahiriah kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita semua manusia menyadari bahwa jika ditanya untuk apa kita hidup? Apakah hidup untuk makan? Apakah hidup untuk sekedar memperturutkan syahwat dan hawa nafsu? Apakah hidup untuk memperturutkan segala keinginan-keinginan duniawi kita? Setiap kita akan mengatakan, walaupun sekafir apapun dia, dia akan mengatakan bukan untuk itu. Dan jika ditanya, apa tujuan kita ada di muka bumi? Alhamdulillah kita umat Islam telah mendapatkan jawaban yang benar, mendapatkan jawaban yang pas, yang pasti akan hal ini. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan untuk kita di dalam Al-Qur'an dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala potensi yang kita miliki di dunia ini pada hakikatnya adalah untuk beribadah, adalah untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi akal fikiran, diberi penglihatan, pendengaran, hati, ilmu, jabatan, usia, harta, apapun yang kita miliki di kehidupan dunia ini, keluarga, semuanya adalah tujuannya adalah semakin kita semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya yang lain dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, wabtaghi fi ma ataaka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah dengan semua yang telah Allah berikan kepadamu negeri akhirat. Yang Allah perintahkan kepada kita mencari dengan semua apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, apapun yang telah Allah berikan, usia, waktu dan yang lain sebagainya, daral akhirah, negeri akhirat. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kalian melupakan nasibmu di bagianmu di kehidupan dunia. Artinya bukan dengan alasan mencari dunia, kemudian kita tinggal di masjid saja, kemudian tidak mencari nafkah, kemudian tidak menuntut ilmu terkait tentang ilmu agama atau ilmu dunia yang bermanfaat untuk kehidupan kita, Allah SWT tegaskan, carilah, fokuslah kepada kehidupan akhirat, namun ingat bahwa dunia ini batu pijakan. Segala kebahagiaan kita di akhirat kelak tergantung dengan apa yang kita amalkan di kehidupan dunia. Maka jangan sia-siakan dunia. Sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka sebagian fuqara dari kalangan muhajirin mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah mendahului kami." Ini keluhannya orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin. Mendahului dengan apa? Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa nahnu lanatasaddaq. Mereka salat, kita salat, mereka juga salat. Kita puasa, mereka juga puasa. Masalahnya satu ya Rasulullah, mereka sedekah, kita enggak bisa. Ya, sedekah dengan harta. Ya, bagaimana seseorang yang tidak punya harta bisa bersedekah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkan kepada para sahabat zikir yang dibaca sesudah salat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah ini bernilai sedekah, berpahala yang besar. Tidak lama balik lagi para fuqara ini melaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, resepnya bocor. Ya, orang-orang kaya dengar. Mereka mengamalkan juga ini. Bagaimana? Apa jawaban Nabi SAW? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah anugerah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, artinya ikhwatul iman, dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwa banyak ibadah. Ibadah yang bisa dilakukan oleh orang yang berharta, yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak berharta. Banyak ibadah yang bisa dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan, yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya jabatan. Ibadah, ya, bukan mengambil kesempatan dunia. Karena segala apa yang kita miliki, tujuannya untuk ibadah. Harta bukan untuk dibangga-banggakan. Jabatan bukan untuk menginjak yang lain, tapi tujuannya untuk semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan antum perhatikan, pejabat yang memanfaatkan jabatannya untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah yang kita perhatikan dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia, mereka adalah pejabat yang paling dicintai dan paling diingat oleh rakyatnya. Ya, pejabat yang semakin egois, yang semakin sangat peduli dengan dirinya sendiri, tidak peduli dengan rakyatnya, maka semakin dilupakan. Dan tidak sedikit pejabat seperti itu belum waktunya diganti, harus ganti. Ya, dan berharap rakyatnya supaya segera diganti. Allahumma sholli. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita menyadari jika segala potensi yang Allah berikan adalah untuk ibadah di diri kita sendiri, yang paling berharga pada diri seseorang adalah hatinya. Hati kita. Yang paling bernilai adalah hati kita. Sehingga Nabi SAW ketika menyebutkan tentang nilainya hati ini, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha sa'iru jasadihi wa idza fasadat fasada sa'iru jasadihi ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal darah. Jika segumpal darah ini baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Jika dia buruk, rusak, rusaklah seluruh anggota tubuh itu. Ketahuilah itu adalah hati. Sehingga para ulama mengatakan bahwa hati ini rajanya anggota tubuh kita. Jika dia baik, namanya raja, dia akan memerintahkan kebaikan-kebaikan. Dia akan memerintahkan kebaikan kepada mata, memerintahkan kebaikan kepada lisan, memerintahkan kebaikan kepada telinga, kepada tangan dan kaki, dan akan melakukan, dan anggota tubuh yang lainnya akan mendengarkan perintah-perintah dari sang raja tersebut. Dan juga ikhwatul iman, Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah lihat di diri kita bukan fisik kita, tapi hati kita. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, wa fi riwayatin wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa kalian, tidak melihat kepada fisik kalian, tidak lihat rupanya. Allah Subhanahu wa taala ini bukanlah Tuhan yang rasis. Ya, seperti Tuhannya di luar Islam, ini Tuhannya rasis. Yang diselamatkan hanya bagi Israel saja misalnya. Ya. Rasis. Sepertinya yang lain, orang lain yang diciptakan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinannya orang-orang Yahudi, keyakinannya orang-orang Nasrani, seperti itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat apakah seorang itu kulitnya putih, hitam, merah dan yang lain sebagainya. Tidak melihat rupa. Allah tidak melihat fisik. Tidak pula melihat harta. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah qulubikum wa a'malikum. Hati kalian dan amal perbuatan kalian. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat hati, Allah melihat amal perbuatan. Sehingga para ulama memerintahkan kepada kita, coba kita melihat berapa banyak perhatian kita terhadap hati kita. Berapa banyak investasi kita untuk memperbaiki hati kita. Karena Allah tidak melihat wajah. Allah tidak melihat fisik. Tapi Allah melihat hati. Yang setiap saat dilihat oleh Allah, hati. Seharusnya kita berupaya untuk memperbaiki hati jauh lebih fokus ketimbang memperbaiki fisik kita. Sebaliknya, seringkali dari sebagian kita investasi untuk wajah dan fisik jauh lebih banyak ketimbang untuk hati, apalagi untuk ibu-ibu, ya, para wanita. Pelapis wajah ini beragam macam, bisa warna-warni. Lapisan pagi beda dengan sore, malam mau tidur beda lagi. Ya, subhanallah. Ya, biasanya budget belanja ini bisa seperempat sendiri dari sebulan ini habis untuk make up. Subhanallah. Tapi untuk hati, ikhwatal iman, hati itu yang dilihat oleh Allah. Seberapa peduli kita dengan hati kita? Yang Allah selalu yang dilihat hati, bukan wajah. Ini seharusnya kita berusaha jangan sampai Allah Subhanahu wa taala melihat keburukan hati kita. Jangan melihat hati kita dalam keadaan buruk. Hati yang penuh penyakit. Dan hati kalau sudah rusak, buruk, sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, merusak yang lainnya. Dan jika hati ini sudah cacat, rusak, berpenyakit, itu yang menyebabkan terkadang seseorang bertanya, kenapa kita dipikir-pikir-pikir tapi kok gelisah terus? Zikir terus, tapi gelisah juga gak berhenti. Katanya zikir menenteramkan hati. Tapi kenapa hati saya gak tenteram-tenteram dengan zikirnya? Masalahnya karena hatinya masih banyak penyakit yang tidak diobati. Ya. Tidak akan mungkin ketemu kuasa setan dan kuasa malaikat di dalam hati seseorang. Kalau hatinya sudah dikuasai dengan setan, syahwat, nafsu, dunia, kemudian pintu-pintu peluang masuknya syaitan, pintu buruk sangka, pintu hasad, iri dan dengki, pintu marah, emosi, ya, terus pintu-pintu sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita ini, tidak kita tutup dari dan celah-celah itu terbuka lebar untuk syaitan, maka bagaimana zikir bisa masuk ke dalam? Ya, kalau di dalamnya syaitan berkuasa di dalam hati kita, maka zikir itu hanya di pinggirannya saja, di pinggiran hati, nggak sampai masuk ke dalam. Supaya zikir itu bisa masuk ke dalam hati, maka usir dulu makanan-makanan setan yang ada di hati kita. Makanan-makanan setan itu sifat-sifat buruk yang ada di kita. Kalau kita pemarah, setan akan masuk dari sana untuk merusak ibadah kita, merusak hubungan kita dengan Allah, merusak hubungan kita dengan manusia, dengan orang-orang terdekat kita. Kalau sifat buruk kita adalah su'udzon, buruk sangka, maka setan akan masuk dari sini. Sifat buruk kita ini bakhil, kikir, maka dia akan masuk dari sana untuk merusak hati kita, menguasainya. Nah, kalau hati ini sudah dikuasai oleh setan, maka bagaimana malaikat, bagaimana zikir, bagaimana ibadah ini bisa berasa nikmat di dalam hati. Sehingga para ulama mengatakan, mereka mengumpamakan setan itu sama ibaratnya sama seperti anjing. Dan anjing ini doyan-doyan mengais-ngais, mencari-cari bangkai. Jika di hati kita ini sudah banyak bangkai makanan yang dikonsumsi oleh anjing-anjing itu, setan-setan itu, maka dia akan ngumpulnya di sana. Namun kalau kita bersihkan hati kita dari bangkai-bangkai tersebut, tidak ada jatah makanan buat setan di sana, maka dia akan cari tempat lain. Namun kalau masih banyak, ya dia ngumpulnya di sana. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara musibah yang menimpa hati seseorang adalah hati yang keras, hati yang beku. Ya. Yang hati ini diibaratkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam salah satu risalah beliau tentang salat, beliau menyampaikan bahwa hati ini ibaratnya sama seperti tanah. Sama seperti tanah. Kalau tanah itu baik, dan baiknya tanah, maka dia perlu dijaga kebaikannya dengan curah hujan atau air yang cukup. Ya, diberikan bibit yang baik, dijaga. Kalau dia kekurangan hujan, kekurangan air pengairannya, maka dia akan mengeras. Sebagus apapun dia akan mengeras, mengering. Curah hujannya itu apa? Ibadah. Salat yang kita lakukan. Kenapa sehari 5 kali, kok gak seminggu sekali? Kok gak setahun sekali? Karena hati kita akan mengeras. Akan membeku. Butuh 5 kali karena Allah al-alimul khabir. Allah maha mengetahui kenapa kita harus sholat sehari 5 kali. Itu pun ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Karena hati kita ini berbolak baliknya. Subhanallah, lebih banyak, lebih cepat. Ketimbang berbolak baliknya air yang mendidih. Lebih dari itu. Ya, sekarang di majelis ilmu khusyuknya luar biasa. Ya, sudah doa kafaratul majelis dibacakan, kita buka handphone kita, aktifin lagi, pesan-pesan masuk, buka Facebook, buka WhatsApp. Beda suasana hati. Ya, lupa, wah ini ada promo di sini. Ada ini. Berubah. Ya, lupa dengan materi kajian. Cepat sekali berubahnya. Itulah memang hakikat kita. Yang para ulama tazkiyatun nafs, mereka mengajarkan bahwa seorang itu berupaya, pada awalnya dia harus berusaha untuk bertaubat dari segala dosa-dosa. Setelah dia berusaha bertaubat dengan dari dosa-dosanya, berusaha untuk membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit dan kotoran-kotorannya, kemudian dia berusaha melanggengkan ibadah dan taubatnya ini sehingga sampai kepada derajat maqam. Maqam itu ada satu kondisi yang tidak berubah-ubah. Misalnya ikhlas, maka ikhlas itu mendominasi hati seseorang. Bagaimana kepada tahapan ini? Taubat, taubat yang mendominasi hati seseorang. Sudah tidak plin-plan. Sudah tidak berubah-ubah warnanya. Jadi, kalau sudah sampai derajat maqam tertentu, maka ini mudah untuk dinaikkan. Namun kalau misalnya kadang ikhlas, seringkali riya, kadang-kadang ikhlas lagi, ya, lupanya, lalainya lebih banyak ketimbang ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, inilah ahwal, bukan maqam, kondisi. Karena kondisi ingat, kondisi lupa terus berubah-ubah. Dan sebagian besar kita mungkin masih pada tahap ini. Kita berusaha untuk naik tingkat supaya memiliki maqam khauf, takut kepada Allah, raja, berharap kepada Allah, cinta kepada Allah. Yang itu menguasai hampir seluruh relung hati kita. Sehingga kalaupun lalai, lalainya itu tidak parah-parah banget. Ya, kalau lalai pun tidak jatuhnya terlalu parah. Jadi, aulia Allah, orang-orang yang saleh, hati mereka ketika lalai sejenak saja dari Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap ini sebagai suatu maksiat, apalagi berbuat dosa. Apalagi berbuat dosa. Maka itu yang memudahkan mereka untuk terus mendapatkan hidayah. Walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mengikuti jalan hidayah, Allah tambahkan petunjuk bagi mereka dan ditambah lagi ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kerasnya hati ini didefinisikan oleh para ulama adalah hati yang kosong dari taubat, dari keinginan untuk bertaubat kepada Allah. Hati yang kosong dari keinginan untuk tunduk kepada Allah dan dari ayat-ayat Allah. Itu hati yang kosong dari keinginan untuk taubat. Hati yang kosong dari keinginan untuk tunduk kepada Allah. Dan hati yang kosong dari keinginan untuk mentadaburi ayat-ayat Allah. Membaca ayat-ayat Allah dan memahami maknanya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl qatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Al-Hadid ayat 16. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, agar tunduk hati mereka untuk berzikir kepada Allah, agar berzikir kepada Allah dan apa yang diturunkan dari kebenaran, itu berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, ya. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang diberi kitab suci sebelumnya, orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Jangan seperti mereka. Fatala alaihimul amad. Yang mereka ini suka lalai dari mengingat Allah. Yang mereka ini jarang-jarang ibadah. Ya, gimana jarang-jarang seminggu sekali? Ya, itu pun bukan untuk tunduk dan beribadah. Ya, ngapain? Ya itu. Ya kan? Bukan untuk tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah sekian lama tidak mengingat Allah, fatala alaihimul amad, faqasat qulubuhum. Hatinya mengeras. Hatinya mengeras. Sudah tidak lama disirami dengan zikrullah, tidak lama disirami dengan ayat-ayat Allah. Maka hatinya ini dikontrol dengan apa? Syahwat, nafsu, dunia. Itu yang menguasai hatinya. Maka kalau dibacakan ayat-ayat Allah, enggak peka dia. Keras. Wa katsirum minhum fasiqun. Kalau sudah hati itu keras, maka mayoritas mereka adalah orang fasik. Orang fasik ini dominan maksiatnya ketimbang taatnya. Itu fasik. Maka orang-orang beriman bukan berarti orang beriman, orang bertakwa itu tidak. Artinya tidak pernah berbuat dosa. Atau orang yang maksum lah. Orang bertakwa mungkin terjerumus dalam dosa. Namun peka hatinya. Ini maksiat, ini dosa. Panas hatinya. Ingin taubat. Ini orang yang bertakwa. Namun orang fasik enteng berbuat dosa. Gampang. Malah dia menikmati. Kalau enggak berbuat maksiat, meriah. Iya, gerah. Hari ini belum berbuat dosa hari ini. Iya, gerah dia. Ini orang fasik. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati-hati mereka dengan mengingat Allah yang akan melembut ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya hati itu di antara sarana untuk melembutkannya adalah dengan berzikir, mendengarkan nasihat-nasihat yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, memahaminya dan tunduk terhadap ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan ayat-ayat itu dan taat terhadap ayat-ayat itu. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam menafsirkan ayat ini. Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat melambatnya hatinya orang-orang beriman. Kenapa hati-hati orang beriman ini tidak bergegas mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mereka seperti itu? Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, menegur mereka dengan turunnya ayat ini, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala? Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, "Ma kana baina islamina wa baina an 'atabana Allah bi hadhihi al-ayah illa arba'u sinin." Tidaklah turunnya ayat ini sejak kita masuk Islam sampai Allah mengingatkan kami dengan turunnya ayat ini, jaraknya kurang lebih adalah 4 tahun. Jadi 4 tahun sejak Islamnya sebagian para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi sini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ini mengingatkan kepada kita pentingnya kita menundukkan hati kita untuk berzikir, untuk beribadah, untuk terus beribadah, bertafakkur, bermuhasabah, berintrospeksi terhadap diri kita ini. Jika ini, ya ayat ini turun sebagai peringatan kepada para sahabat, yang mereka adalah generasi terbaik dari umat ini, yang mereka kita membaca bagaimana sejarah kehidupan mereka, ahli ibadah, ahli salat, ahli puasa, ahli jihad, sedekahnya bukan cuma bicara 2,5%, 50% dari hartanya, 100% dari hartanya. Yang mereka seperti ini, ketika sejenak saja, sejenak saja mereka lalai, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tunduk hatinya dengan mengingat Allah, maka bagaimana dengan kita? Yang kalau kita coba muhasabah diri kita ini dalam 24 jam dalam sehari, berapa persen kita menundukkan hati kita untuk Allah, ingat akhirat? Berapa persen sibuk untuk dunia? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada salah seorang tabi'in yang bernama Taubah Ibn Summa, dan beliau adalah orang yang sering muhasabah untuk dirinya, sering bertafakur. Sekali waktu dia mengukur, menghitung, usia saya ini 60 tahun. 60 tahun itu berapa hari? Maka dia coba hitung, ternyata kurang lebih 21.500 hari. 21.500 hari. Kemudian dia berteriak, musibah ini musibah besar ya Taubah. Dia menyebut namanya, musibah besar. Bagaimana nanti saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa 20.000 dosa? Asumsinya kalau satu hari satu dosa, ya, maka sejumlah hari itu kita akan menghadap Allah. Bagaimana kita bisa akan selamat kalau kita membawa ribuan dan atau puluhan ribu dosa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kalau satu hari satu dosa, kalau satu hari belasan, ratusan, bagaimana kita selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala? Apa belum tiba waktunya hati kita ini tunduk, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini, jangan sampai kalian seperti Yahudi, seperti Nasrani, yang mereka ini dilalaikan dengan dunianya, dilalaikan dengan syahwatnya dan nafsunya, dilalaikan dengan segala gemerlap dunia ini, sehingga semakin jauhnya mereka dari Allah Subhanahu wa taala, fatala alaihimul amad, maka semakin jauh, maka mereka mencari pembenaran-pembenaran untuk kesalahan mereka. Walaupun pembenarannya itu sampai merubah kitab suci, mereka akan ridha mau melakukannya. Oh, bukan begini maksud ayatnya. Ini begini, begitu. Ya, untuk apa? Saya benar. Untuk membenarkan diri. Padahal ini terjadi karena apa? Karena hatinya sudah mengeras. Faqasat qulubuhum. Maka mereka untuk mendapatkan harga yang sedikit, yang sebentar, untuk merasakan kenikmatan dunia berupa harta dunia ataukah jabatan ataukah popularitas dan sebagainya, mereka berani pakai dalil. ya, pakai dalil kitab suci mereka. Mereka bersandar kepada kata si fulan, pendapat ini, itu, dan yang lain sebagainya. Sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya, ada sesembahan-sesembahan selain Allah, di antaranya adalah tokoh-tokoh agama yang dipertuhankan, yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dan ditaati. Maka di saat seperti itu, mengeraslah hati mereka. Tidak akan mau terima nasihat. Tidak akan mau terima nasihat. Ancaman, janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah tidak akan berpengaruh bagi mereka. Peringatan-peringatan, musibah-musibah tidak berdampak. Kenapa? Karena hatinya sudah mengeras. Tidak sadar bahwa itu penyakit sumber utamanya bukan dari luar sana sini, tapi di hati sendiri. Karena hati ini sudah jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ahli tafsir di antara Imam Al-Qurtubi rahimahullah menceritakan tentang taubatnya salah seorang tabi'in yang mulia yaitu Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullah. Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau dulunya ini seorang perampok. Perampok. Sekali waktu dia tergila-gila dengan seorang wanita. Maka sekali waktu dia ingin buat janji dengan wanita tersebut di suatu malam. Sampai ketika dia menaiki sebuah tembok. Ya, dan dia mendengar yang di rumah itu membacakan firman Allah ini. Ya, ini perampok di Arab. Kalau perampok di Jawa, walaupun dibacain satu Quran, gak ngerti-ngerti. Ya, tapi karena dia di sana, dia ngerti bahasa Arab, dia dengar. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum tiba waktunya bagi orang yang beriman untuk tunduk hatinya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk tunduk hatinya untuk membaca ayat-ayat Allah, kebenaran yang Allah turunkan. Ini subhanallah, ketika hidayah itu tiba, tiba-tiba Fudail itu terhentak dengan ayat itu. Apa belum tiba waktunya? Kapan lagi? Apa nunggu mati? Nunggu sakaratul maut? Nunggu sudah stroke? Nunggu sudah ini dan itu? Maka dia mundur. Menjauh. Fudail ini menjauh. Sampai dalam hatinya terngiang-ngiang ayat itu, dia mengatakan, iya, kayaknya sudah waktunya. Kayaknya sudah waktunya. Sepertinya sudah waktunya ini. Maka dia pergi ke satu perkampungan yang banyak bangunan rumah, satu rumah yang agak gelap, rumah yang roboh yang ditinggal oleh penghuninya. Dan dia berdiam sejenak di sana. Tidak lama ada sebagian rombongan orang berjalan melewati gang itu, jalan yang gelap ini tadi, yang banyak bangunan-bangunan yang tidak berpenghuni di sana. Sebagian orang yang sedang berjalan ini, mereka mengatakan, ini biasanya Fudail kalau menghadang orang di daerah sini. Ya, ini Fudailnya ada di dalam salah satu rumah itu. Sedang terpukul dengan ayat ini. Ada sebagian orang mengatakan, inna Fudailan yakta'ut tariq. Biasanya Fudail ini kalau sudah merampok di daerah ini, ya, cepat-cepat kita jalan, bergegas. Jangan sampai dia yang menghadang kita. Maka Fudail berkata dengan dirinya, Allah, arani billaili as'a fi ma'asillah, qaumun minal muslimina yakhafuna minni. Saya ini menghabiskan waktuku sedemikian lama berbuat dosa dan maksiat, dan subhanallah, yang mengkhawatirkan diriku bukan orang jahat, tapi orang beriman, orang-orang saleh yang takut terhadap diriku. Bagaimana aku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita ikhwatan iman kalau musuh-musuh kita adalah aulia Allah, orang-orang saleh, orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa, yang menjadi musuh-musuh kita? Bagaimana kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allahumma inni qad tubtu ilaik, ya Allah, aku bertaubat kepada-Mu. Dan konsekuensi taubatku, ya Allah, aku akan tinggalkan kampungku ini, aku akan menetap di kota Mekah. Khotbah iman, di antara kuncinya taubat, tinggalkan lingkungan kita. Tinggalkan teman-teman jahat kita. Itu kuncinya taubat. Kalau kita betul-betul taubat, taubatan nasuha, dari suatu dosa tertentu, putus hubungan dengan semua teman-teman maksiat kita. Semuanya putus hubungan dari mereka. Ganti nomor telepon kita. Jauhi mereka. Jangan pernah bersilaturahim. Silaturahim pun tidak. Tinggalkan mereka semuanya. Ya, kecuali kalau mereka datang, tarik. Kalau mereka datang, kemana kamu kok gak kelihatan? Oh, kamu datang ke saya. Ayo, ikut. Tarik mereka ke masjid. Ajak mereka untuk beriman kepada Allah SWT. Namun, bukan kita yang besar. Maka Fudail bin Iyad rahimahullah, dengan seperti ini, menjadi baik. Menjadi alim min ulama'il muslimin. Menjadi ulama'nya umat Islam. Antum silahkan baca tafsir Ibnu Katsir, berapa banyak berkata Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad tentang ayat ini, berkata Fudail bin Iyad tentang ayat ini, yang dulunya diriwayatkan adalah perampok. Subhanallah. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah At-Tawwabur Rahim, Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Kalau antum, kalau kita mendekat kepada Allah berjalan, Allah mendekat kepada kita dengan berlari. Kita mendekat dengan sejengkal, Allah sahasa. Allah memberi lebih dari apa yang kita berikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang keras hatinya dengan siksa yang pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang yang keras hatinya ini adalah salah satu sebab tersesatnya seseorang, tertutupnya hati sehingga sama sekali tidak bisa mencerna ayat-ayat Allah. Peringatan-peringatan Allah sama sekali tidak bisa dipahaminya. Kita membaca dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zumar, ayat 22. Allah berfirman, أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Apakah sama orang-orang yang kami lapangkan dadanya untuk menerima agama Islam, tunduk dengan syariat Islam, dengan perintah dan larangannya. Fahuwa ala nurim min rabbihi. Maka dia di atas cahaya, berada di atas cahaya dari Tuhannya. Orang-orang muslim, kaum muslimin, yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dia di atas cahaya, di atas petunjuk. Apakah sama dengan orang-orang yang kata Allah SWT, fawailun lilqasiyati qulubihim, lilqasiyati qulubuhum lidhikrillah, min dhikrillah. Maka celakalah bagi orang-orang yang keras hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Celakalah orang-orang yang hatinya tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mengeras karena mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Serupa dengan firman Allah di surat Al-An'am ayat 122. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman kana maitan fa ahyainahu فَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا. Apakah sama orang yang mati, kemudian kami hidupkan. Tidak cukup dihidupkan, kemudian kami berikan baginya cahaya yang dengannya dia berjalan di antara manusia. Apakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang berada di dalam kubangan, kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Ini perumpamaan orang yang mukmin dan dekat dengan Quran, dengan orang yang kafir dan yang tersesat dari jalan yang kebenaran. Seorang yang memeluk dinul Islam, itu pada hakikatnya hati yang mati kemudian dihidupkan. Hati yang mati dihidupkan dengan dinul Islam. Dan jika sudah hidup, punya potensi untuk hidup seperti ini, kemudian ditambah lagi kualitas hidupnya dengan Quran. Waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Maka kami jadikan baginya cahaya yang dengan cahaya ini dia berjalan di antara manusia dengan cahaya tersebut. Cahaya Quran. Karena cahaya yang luar biasa. Cahaya yang terang benderang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di kehidupan dunia ini. Apakah sama orang yang berjalan dengan seperti ini di kehidupan dunia? Dihidupkan oleh Allah hatinya. Dihidupkan, diterangi hatinya dengan Quran. Apakah sama dengan orang yang selalu berada di dalam kegelapan dan tidak bisa keluar? Mereka di dalam kegelapan. Dan tidak pernah bisa keluar dari itu. Tidak akan sama yang kotor iman. Di dunia tidak sama. Apalagi nanti setelah kembali dari kehidupan dunia. Apalagi setelah di alam barzah. Allah himpit kuburnya dalam kesempitan, sedangkan beriman dengan kelapangannya. Di akhirat dia dibangkitkan buta sebagaimana butanya hatinya di dunia. Di akhirat Allah butakan matanya. Allah sedangkan orang-orang beriman di atas cahaya. Seorang penyair mengatakan, "Idza qasal qalbu lam tanfa'hu mau'izatun kal ardi idza sabihat lam yanfa'il mataru." Jika hati ini sudah mengeras, maka tidak akan ada nasihat yang bermanfaat untuknya. Demikian pula tanah. Kalau tanah itu sudah membatu, apa manfaatnya air hujan? Kalau tanah itu sudah menjadi batu. Maka Malik bin Dinar, beliau mengatakan, "Ma duriba 'abdun bi'uqubatin a'dhamu min qaswatil qalb, wa ma ghadiba Allahu 'ala qaumin illa naza'a ar-rahmata min qulubihim." Tidaklah ada hukuman yang lebih besar bagi seseorang. Hukuman akibat apa? Akibat dosanya. Lebih besar ketimbang dibuat kerasnya hati. Ini sudah paling besar. Karena kalau sudah hati ini mengeras, tidak ingin taubat. Ketutup sudah. Tidak ingin taubat. Tidak ingin kembali kepada Allah SWT. Dan tidaklah Allah murka kepada suatu kaum, kecuali Allah mencabut sifat rahmat dari hati mereka. Dicabut sifat rahmat. Sifat kasih sayang dari hati seseorang. Tidak mudah terenyuh hatinya. Tidak mudah lembut hatinya. Dengan melihat musibah, kematian, hal-hal yang lain. Yang itu semuanya akan mengingatkan kita kepada diri kita. Mengingatkan kita kepada Allah SWT. Allah SWT mengingatkan di dalam Al-Quran tentang bahaya kerasnya hati. Dan Allah SWT menyampaikan bahwa itulah yang menyebabkan seseorang menolak kebenaran. Menyebabkan seorang enggan untuk beramal dan beribadah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang bagaimana keadaannya orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. "Tumma qasat qulubuhum min ba'di dhalika fahiyya kal hijarah. Fahiyya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Kemudian menjadi mengeraslah hati-hati mereka. Setelah itu, setelah mereka seringkali menolak ayat-ayat Allah, seringkali menolak untuk tunduk kepada perintah-perintah Allah, untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, sudah seringnya seperti itu, maka mengeraslah hati mereka. Fahiyya kal hijarah, mengeras seperti batu. Aw asyaddu qaswa, atau bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah sebutkan perumpamaannya itu batu, bukan besi? Kenapa? Mana lebih keras, batu atau besi? Batu lebih keras. Karena besi masih bisa dilelehkan. Batu gak bisa dilelehkan. Batu ini yang paling keras. Batu gak bisa dilelehkan. Besi masih bisa mencair. Allah sebutkan batu. Aw asyaddu qaswah, bahkan bisa jadi kalau hati ini mengeras, lebih keras dari batu. Lebih keras dari batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Karena di antara batu-batuan itu ada yang mengalirkan air sungai. Di antara bebatuan. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Di antara bebatuan itu ada yang terbelah dan mengeluarkan mata air di sana. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antara bebatuan ada yang jatuh dari tempat yang tinggi karena takut kepada Allah. Allah yang menciptakan langit, bumi, gunung, batu dan yang lain sebagainya. Allah tahu di antara gerakan-gerakan alam semesta ini. Allah Maha tahu di antara bebatuan itu ada yang jatuh dari tempat yang tinggi ke tempat yang bawah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hati manusia kalau sudah keras, lebih keras daripada batu. Wamallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian lakukan. Al-Imam sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika menafsirkan wa inna minal hijara, dan di antara bebatuan ini ada yang begini dan begitu, beliau mengatakan di antara bebatuan itu ada yang lebih lembut daripada hati-hati kalian. Di antara batu-batu, gunung-gunung ini ada yang lebih lembut hatinya daripada hati-hati manusia. Amma tad'una ilaihi minal haqqi fala tastajibu. Karena kalian ini diajak untuk mengikuti kebenaran namun kalian tidak menyambutnya. Diperintahkan untuk tunduk namun kalian tidak beriman. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di ayat yang lain di surat Al-An'am, untuk perhatikan surat Al-An'am ini dari ayat 42 sampai 44. Allah berfirman, "Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadharra'un." Sungguh telah kami utus kepada umat-umat sebelummu. Allah mengutus nabi-nabi kepada umat-umat sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadharra'un. Dan kami siksa mereka, kami coba mereka, kami azab mereka dengan kesusahan-kesusahan, dengan penderitaan-penderitaan hidup agar mereka tunduk kepada Allah. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa musibah-musibah yang seringkali menimpa kita di kehidupan dunia adalah peringatan agar kita kembali di jalan Allah SWT, agar kita tunduk kepada Allah SWT. Sehingga para ulama mengatakan yang dimaksud musibah-musibah adalah kefakiran, sempitnya hidup, susahnya hidup, ya penyakit, ya sakit yang menimpa kita, semua itu adalah cobaan-cobaan. La'allahum yatadharra'un, agar kalian mau tunduk, merendahkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mau takut kepada Allah, agar mereka mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, falaula irja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Maka kenapa jika datang kepada mereka cobaan-cobaan kami ini, kenapa mereka tidak segera tunduk? Ya, antum perhatikan ikhwatal iman, kalau kita melenceng dari jalan Allah, Allah akan ingatkan kita. Dan peringatan Allah, karena Allah ini Al-Halim, Allah maha lemah lembut terhadap hambanya, Allah tidak akan langsung turunkan sambaran petir. Enggak. Tapi diingatkan dengan cobaan-cobaan hidup. Sempitnya rezeki, susahnya mencari nafkah, penyakit-penyakit. Agar kita ingat, taubat, balik. Kalau tidak, kita akan sombong, ya, merasa diri kita baik, soleh, bagus, luar biasa. Tapi diingatkan oleh Allah, ingat, kamu ini banyak dosanya. Banyak cobaan-cobaan hidup itu mengingatkan kita, supaya kita ingat, apa salah saya, apa musibah, karena dosa apa ini? Ya, oh ternyata saya masih bermuamalah dengan riba. Oh ada dosa kecil, tapi doyan terus, saya gak tobat-tobat dari dosa ini. Ya, tidak bisa bertobat dari dosa-dosa ini. Kecil kalau tidak kita bertaubat darinya, jadi gunung. Jadi besar. Karena gunung yang besar itu adalah kumpulan debu, kumpulan pasir yang kecil. Diingatkan oleh Allah dari hal-hal tersebut. Dan kata Allah, Allah berfirman dalam ayat selanjutnya di ayat 43 ini, "Walau la idza'ahum ba'suna tadarra'u." Andai kata, kenapa mereka ketika diingatkan dengan cobaan-cobaan itu mereka tidak segera tunduk? Walakin qasat qulubuhum. Akibatnya, kalau tidak langsung sadar ketika diingatkan dengan cobaan-cobaan hidup, maka hati itu mengeras. Keras tidak? Coba, oh bukan, ini hanya gejala alamiah biasa. Bencana alam, alamiah biasa. Memang karena secara matematika, secara fisika, secara geologi, memang seperti ini. Maka wajar, bukan karena dosa-dosa kita, bukan. Itu biasa saja. Ya, mereka menganggap itu hal yang wajar dan biasa. Qasat qulubuhum. Mengeraslah hati mereka. Wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Maka setan membuat indah perbuatan dosa yang telah mereka perbuat. Malah kebalik. Malah mereka berkeras hati terus-menerus berbuat dosa dan maksiat karena hatinya sudah mengeras. Mereka menganggap, apa salah saya? Ini bagus semua, baik semua, salahnya di mana? Ya, menganggap baik perbuatan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Ini sudah tuntutan zaman, ini budaya, ini begini, begitu dan yang lain sebagainya. Tidak mau taubat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini Allah ingatkan, kalau kita ditimpa cobaan-cobaan, musibah-musibah, kita tidak segera bertaubat, tidak segera tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuat hati ini menjadi keras. Setan akan membuat indah segala amal perbuatan dosa-dosa maksiat yang kita lakukan. Maka di ayat yang ke-44, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza ja'ahum ba'suna. Ketika dia melupakan segala peringatan-peringatan itu, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan untuknya pintu-pintu segala sesuatu. Jadi, kalau sudah hatinya mengeras, malah digampangkan urusan dunianya oleh Allah. Ya, sudah terlanjur, sudah keras hatinya. Sudah tidak ada lagi peringatan. Maka peringatan itu nanti belakangan datang. Malah yang terjadi sekarang, tambah lancar bisnisnya. Tambah gampang semua urusan-urusannya. Tambah enteng, tambah jauh dari Allah. Tujuannya apa ini? Supaya tambah dosanya. Maka ketika sudah tiba waktunya, azab kami turun, kami ambil dia tiba-tiba, sekonyong-konyong. Fa idza hum mublisun, maka mereka tidak bisa menghindar dari azab Allah dan tidak bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah besar yang disebutkan dengan istidraj. Disebutkan para ulama dengan istidraj. Dipanjangkan umurnya, digampangkan berkah umur, hartanya, digampangkan segala hartanya ini semuanya, jabatannya, dijadi lancar semuanya. Bukan untuk apa-apa, untuk nambah dosa. Sehingga kalau dia nanti sudah waktunya dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa, malakul maut, sudah. Tidak ada lagi tempat berlari. Langsung dilemparkan ke dalam azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini sifat dan ciri orang-orang fasik. Allah sangat peringatkan kita jangan sampai menjadi seperti mereka. Dan sebaliknya Allah perintahkan kita untuk mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau uswah kita. Beliau adalah manusia yang paling lembut hatinya. Paling tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan tentang beliau sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 159. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawl. Andai kata kamu orang yang keras wahai Muhammad, hatimu kaku, mereka akan menjauh darimu. Tapi engkau adalah orang yang lemah lembut. Hatimu lemah lembut. Mudah memaafkan. Mudah tabah terhadap cobaan-cobaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap dirimu. Maka mereka mau mendatangimu. Di antara mereka banyak yang dari kemarin musuhmu, sekarang menjadi orang-orang yang setia kepadamu. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwa Atha bin Yasar bertanya kepada beliau tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Taurat. Maka Abdullah bin Amr menjawab, ajal, wallahi innahu lamausufun fit taurati bi ba'd sifatihi fil Qur'an. Benar. Sungguh sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Taurat sama dengan sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya disebutkan di dalam Taurat itu, ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyin. Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, memberi kabar gembira dan memberi peringatan dan penjaga bagi orang-orang yang beriman. Anta abdi wa rasuli, engkau adalah hambaku, engkau adalah utusanku. Samaitukal mutawakkil, aku beri nama kepadamu di antara namamu adalah al-mutawakkil, orang yang bertawakal kepada Allah. Laisa bifadhdin wala ghalidhin wala sakhab, bukanlah engkau orang yang keras, orang yang kasar, dan juga bukan orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Wala yadfa'u sayyi'ah bisayyi'ah, engkau bukanlah orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Walakin ya'fu wa yasfah, namun engkau adalah orang yang memaaf dan suka dan berlapang dada. Pemaaf dan berlapang dada. Apa bedanya maaf dan berlapang dada? Kalau memaafkan, kita tidak mengambil konsekuensi dari orang yang telah berbuat zalim kepada kita, itu memaafkan. Ya, memaafkan itu tidak mengambil konsekuensi terhadap orang yang telah berbuat zalim kepada kita. Misalnya orang yang telah menipu kita. Konsekuensinya apa? Konsekuensi orang yang menipu kita, kita balas. Kita tuntut dia. Namun kita lepaskan konsekuensi itu, itu memaafkan. Itu sifat Nabi kita Muhammad SAW, memaafkan. Wa yasfah, berlapang dada. Lebih dari sekedar memaafkan. Karena kadang kalau orang memaafkan itu, iya memang saya maafkan, tapi sakitnya masih di sini. Ya, sakitnya tuh di sini. Memaafkan, tapi masih ada bercak noda di hatinya. Wa yasfah, berlapang dada, tidak ada bekas, tidak ada sisa, tidak ada noda. Kemarin dia pernah berbuat jahat sama saya. Sekarang dia sudah saya maafkan. Dan sekarang dia dekat dengan saya, ingin berbuat baik lagi, saya terima dengan sebaik-baiknya. Itu kita lihat Nabi kita Muhammad SAW. Antum lihat berapa banyak. Antum contoh, sekedar contoh. Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Pada perang Uhud, dia di kubunya orang-orang musyrik, membunuh tidak kurang dari 70 orang sahabat Muhajirin dan Ansar. 70. Tidak tanggung-tanggung. Di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW. Tapi selesai perang Uhud, tidak lama dari perang Uhud, Khalid datang ingin masuk Islam. Masuk Islam. Apakah Nabi dendam? Sama sekali tidak dendam. Kalau kita gimana posisinya? Waduh, kita tidak akan terima. Tidak akan masuk Islam sekarang setelah membunuh 70 orang sahabat saya, paman saya sendiri. Waduh, nanti dulu. Jangan syahadat dulu, saya sembelihin dulu. Ya, itu sembelihnya pelan-pelan lagi. Ini yang terjadi. Tapi Nabi kita SAW, ya'fu wa yasfah, memaafkan dan berlapang dada. Jadi seorang dekatnya Rasulullah SAW. Menjadi seorang pejuang, di antara pejuang-pejuangnya kaum muslimin. Digelari oleh Nabi kita SAW, anta sayfun min suyufillah. Salah satu pedangnya Allah SWT, Khalid ibn al-Walid. Musuh jadi teman setia. Karena akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Walakin yaqbidullahu hatta yuqima walan yaqbidahullahu hatta yuqima bihi millatal auja. Allah tidak akan mewafatkan Rasulullah. Ini di antara sifat yang disebutkan dalam Taurat, Allah tidak akan mewafatkan beliau kecuali setelah agama ini tegak benar di atas kebenaran. Yaqulu habbi an yaqulu la ilaha illallah, sehingga semua umat mengucapkan la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala membuka dengan Nabi Muhammad mata-mata yang buta, telinga-telinga yang tuli, hati-hati yang tertutup. Sekali waktu ikhwatul iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam sahih Bukhari dan Muslim. Nabi meminta kepada Ibn Mas'ud, "Ya Ibn Mas'ud, iqra alayya, tolong bacakan Quran untuk." Bacakan Quran untuk. Maka Ibn Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, aqra'u 'alayka wa 'alayka unzal." Apakah saya pantas membacakan Quran kepadamu sedangkan Quran ini diturunkan kepadamu ya Rasulullah? Engkau yang lebih pantas membaca Quran, bukan saya. Namun Nabi SAW mengatakan, "Na'am, bacakan." Dalam riwayat yang lain, "Inni uhibbu an asma'aha min ghairi." Saya suka untuk mendengarkan bacaan Quran dari selainku. Maka aku membaca surat An-Nisa. Ya, ini menunjukkan ikhwatul iman bahwa susunan ayat-ayat Quran ini tauqifiyah. Sering kita bertanya, bagaimana Quran itu kok bisa disurutkan turunnya bertahap? Surat ayat pertama turun surat apa? Iqra. Ya, surat Al-Alaq itu pun cuma 1 sampai 5. Bagaimana sekarang bisa utuh seperti ini? Ya. Al-Fatihah turun sendiri, ayat kursi turun sendiri, ayat ini turun sendiri, ada sebab-sebab turunnya tertentu. Bagaimana dikumpulkan menjadi seperti sekarang ini sesuai dengan apa yang digariskan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menempatkan, tempatkan ayat ini di sini, tempatkan ayat ini di sini, dan itu pun berdasarkan wahyu. Ya, maka Ibnu Mas'ud membacakan surat An-Nisa. Kemudian sampai di ayat ke-41 di surat An-Nisa. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Wajibna bika ala haula isyahida. Bagaimana wahai Muhammad, jika nanti kami akan datangkan bagi setiap umat saksi-saksinya, dan kamu wahai Muhammad adalah saksi bagi seluruh umat manusia yang ada. Maka Nabi berkata, hasbukal an, hasbukal, cukup, cukup sampai di sini. Maka aku melirik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud, fa idza aynahu tadrafan. Saya melihat air mata beliau bercucuran. Beliau menangis sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, di antara cara untuk melembutkan hati adalah dengan zikrullah. Secara khusus qiraatul Qur'an. Secara khusus membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka menjadi tenteram dan sejuk dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tenteram, menjadi sejuk, menjadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah berfirman di surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ayat 21. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Wa tilka al-amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Andai kata Qur'an ini kami turunkan kepada gunung, gunung, gunung, kamu akan melihat gunung itu akan tunduk, terbelah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan ini kami berikan kepada manusia agar mereka mau berpikir. Kenapa ya khotbah iman? Gunung ini dari batu. Hati kita ini dari daging, dari darah. Mana yang lebih keras? Jika gunung saja bisa tunduk terbelah dengan Quran, hati kita ini dari apa sehingga tidak tunduk dengan Quran? Maka di ayat tadi di surat Al-Baqarah yang sebelumnya kita bahas, berapa banyak hati manusia itu hatinya lebih keras dari gunung, lebih keras dari batu. Kalau sudah hati ini kerasnya lebih keras dari batu, tidak bisa dilembutkan dengan zikrullah, tidak bisa dilembutkan dengan qiraatul Quran. Allah masih menyediakan satu hal lagi untuk melembutkan hati yang sekeras itu, yaitu neraka jahannam. Neraka jahannam yang disediakan oleh Allah untuk melelehkan hati-hati yang keras, yang lebih keras dari gunung dan batu ini. Allahu musta'an. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara kiat melembutkan hati, suka memberi makan kepada fakir miskin dan mengasihi anak-anak yatim. Memberi makan kepada fakir miskin dan suka mengasihi anak-anak yatim. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan di dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In aradta talyina qalbika fa'at'imil miskina wamsah ra'sal yatim." Jika kamu ingin melembutkan hatimu, maka suka-sukalah memberi makan kepada fakir miskin. Sering-seringlah memberi makan kepada fakir miskin. Artinya mengajarkan kepada kita untuk suka memberi makan. Memberi makan. Biasakan memberi makan. Harus setiap pekan itu kita memikirkan. Saya harus menyediakan beberapa bungkus makanan untuk saya bagikan. Mentraktir orang. Mengajak makan. Ya, memberi makan terutama kepada fakir-fakir miskin. Itu melembutkan hati. Ikhwatul iman. Betapa banyak dari kita bukan lagi memikirkan apa yang bisa kita makan hari ini. Tapi sebaliknya, mau makan apa? Kita bisa milih. Tapi berapa banyak dari kita merasa super tersanjung ketika kita memberi makan kepada mereka makanan ya dari warteg yang dengan menu yang lengkap. Warteg, tapi kita lengkapin. Ya, karena tidak sedikit dari mereka ini yang makan hanya cuma nasi dengan mihunnya saja dan tahu dan sambal sudah cukup dari situ. Tapi subhanallah, ketika kita memberi kepada mereka ada ayamnya misalnya. Subhanallah, ini jarang-jarang. Saya pernah sekali waktu ikut membagikan kurma di salah satu kesempatan di daerah Sukabumi. Di beberapa desa di daerah Sukabumi. Kurma. Menjelang Ramadan. Itu ada satu ibu-ibu saya kasih kurma ini. Dia bilang, apa ini Pak? Tidak pernah tahu. Seumur hidupnya belum pernah tahu buah kurma. Sedangkan kita bisa milih sekarang. ya, kurma ini, kurma itu, kurma ini, bisa milih mulai yang harga puluhan ribu sampai ratusan ribu sekilonya. Kita bisa milih untuk diri kita, tapi berapa banyak di sana ya, hotel iman di luar berebut ingin mendapatkan itu. Terutama di masa-masa yang susah, yang sulit, yang krisis seperti ini, harus banyak orang yang suka bersedekah. Dan terutama anak-anak, kepada anak-anak yatim. Nabi SAW bersabda, "Idza aradta talyina qalbika fa'at'imil miskin." Jika kamu ingin melembutkan hatimu, sukarlah memberi makan kepada orang-orang miskin, wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Usaplah kepala anak yatim. Antum yang punya anak, bersyukur kepada Allah. Ada antum sebagai bapaknya, ada ibu-ibu sebagai ibunya. Anak-anak yatim di luar sana, ya, tidak sedikit dari mereka ini yang tidak tahu manggil bapak ke siapa. Ya, tidak ada istilah kosakata bapak di dalam hidupnya, tidak ada. Subhanallah. Dan ini jika antum diberi kemudahan oleh Allah untuk memberikan nafkah kepada mereka, mencukupi kebutuhannya, itu adalah pahala yang cukup besar sisi Allah. Maka tidak salah jika Nabi SAW menyebutkan ana wa kafilul yatim ka hatayni fil jannah. Aku dan orang yang memperhatikan kebutuhan anak yatim seperti ini di surga. Berdekatan di surga. Karena memperhatikan mereka yang tidak ada yang memperhatikan mereka di kehidupan dunia. Juga ikhwatul iman, di antara amalan yang melembutkan hati seseorang adalah sering-sering ziarah kubur. Ziarah kubur. Dan menjenguk orang sakit. Ziarah kubur dan menjenguk orang sakit. Karena dengan menjenguk orang sakit, kita muhasabah. Karena orang sakit ini macam-macam statusnya. Ada yang kaya raya luar biasa, dan super fakir, yang miskin yang luar biasa. Antum lihat orang kaya, sekaya apapun dia, walaupun dia bisa bayar kamar rumah sakit 5 juta semalam, yang dengan segala fasilitasnya, tapi ketika kita datang dengan naik angkot, misalnya naik turun angkot untuk menjenguk orang sakit yang kaya raya, kita melihat dia yang berbaring seperti itu, makan ditaker, ininya semuanya dibatasi. Alhamdulillah, saya lebih kaya dari dia. Iya kan? Kita lebih kaya. Kalau misalnya kita bisa nyium, Pak, tukar tempat, mau gak? Kira-kira mau gak? Kitanya yang jenguk, naik turun angkot kita, Pak. Mau tukar tempat? Gak mau, kita lebih kaya dari dia. Ya, di rumah sakit itu ada tempat-tempat yang per malamnya sekian juta. Menderita, bukan bahagia mereka di dalam rumah sakit dengan sekamar harga segitu itu. Bukan bahagia. Kalau bisa tukar tempat dengan security-nya rumah sakit, dia bakal tukar tempat. Ya, mau berapa? Ada seorang kawan menceritakan ke saya, salah satu yang saya tahu termasuk orang-orang yang cukup kaya di Jakarta. Ya, gedungnya ini di jalan, subhanallah, di Pejaten Village itu jalan apa namanya? Bukan Kemang, Pejaten Village, depannya Pejaten, itu beberapa gedung misalnya. Ya, sepanjang jalan itu tidak kurang dari 10 gedung dia punya. Ya, bayang gak, Pak? Insyaallah, ya. Masyaallah, di antaranya gedung Nisli punya dia, sebelahnya lagi gedung Philips punya dia. Saya kebetulan kenal orangnya. Tapi sudah meninggal dunia. Ya, jangan berharap seperti itu, sudah tidak ada. Orangnya sudah meninggal dunia. Ketika sakit di rumah sakit, dibawa ke ruang operasi. Banyak orang kaya yang jenguk luar biasa banyak. Beliau sudah gak bisa ngomong. Beliau sambil dibawa ke ruang operasi itu, dia ngeliat kepada orang-orang yang jenguk dia. Beliau isyaratnya begini. Isyarat saja. Apa maksudnya? Uang. Gak ada artinya. Itu yang dia sampaikan. Gedungnya ada 10 gedung. Ada. Subhanallah. Warung buncit raya. Ya, ada 10 gedung dia punya di sini. Subhanallah, subhanallah, sedikit subhanallah. Kita ngayal. Ya, jangan punya gedungnya. Paling kita ngayal punya tempat parkirnya saja sudah cukup kaya, ya. Ya, jangan mikir gedungnya. Punya parkiran saja di situ, lahan parkir. Wah. Ya. Subhanallah, itu kenyataan dunia. Kalau kita jenguk orang sakit, ikhwatul iman, kita mengambil pelajaran. Alhamdulillah yang masih memberikan kesehatan. Kaya kita itu. Saya ini kaya. Bersyukur kepada Allah. manfaatkan untuk ibadah. Dia menghayal pengen haji, menghayal pengen umrah, dia menghayal pengen berjalan ke masjid. Ya, ada syekh, salah seorang syekh Abdullah bin Ni'man. Pernah dengar? Syekh Abdullah bin Ni'man. Dulunya orang biasa. Nakal. Dia menceritakan, sering menceritakan tentang proses masa dia itu. Ketika sampai sekali waktu kena musibah. Lompat ke kolam renang. Sampai kepalanya terantuk dasarnya kolam renang dan dia pingsan. Yang akibatnya dia lumpuh sebadan. Dia lumpuh sebadan. Dari leher sampai kaki lumpuh. Syukurnya masih bisa mengedipkan mata dan berbicara. Tapi dari situ dia taubat. Taubat, taubat dan nasuha. Sehingga sampai belajar agama walaupun lumpuh seperti ini. Sampai jadi dai. Ceramah di Pembaringan. Ceramah itu dengan di tempat tidur dia ceramahnya. Dengan mic. Ditanya, Syekh, Syekh, apa yang engkau cita-citakan di kehidupan dunia ini? Harapanmu apa? Dia bilang, saya berharap sujud dengan pakai keningku di tanah. Saya berharap bisa membuka-buka lembaran Quran. Saya berharap bisa mencium ibuku, mencium tangan ibu. Subhanallah. Kita semuanya bisa. Tapi kita tidak melakukannya. Kita bisa sewaktu-waktu sujud. Sewaktu-waktu buka Quran. Sewaktu-waktu kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Tapi kita tidak kita lakukan. Namun di saat lumpuh seperti itu, ikhwatal iman, itu yang diharapkan banyak orang. Masih hidup. Apalagi kalau sudah mati. Maka pentingnya ziarah kubur. Karena Nabi SAW, zurul kubura. Fa'innaha tudhakirukumul akhirah. Berziarah kuburlah kalian. Karena ziarah kubur ini mengingatkan kalian kepada kematian. Dalam riwayat yang lain, Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, Nabi SAW bersabda, akhiru zikra hadhi min ladzat. Perbanyaklah mengingat yang menghancurkan segala kenikmatan dunia. Fama zakarahu abdun qattu wa huwa fi dhiqin illa wassa'ahu alaihi. Wala zakarahu wa huwa fi si'atin illa dhayyaqahu alaihi. Karena setiap orang yang sedang susah di kehidupan dunia, kemudian dia ingat mati, lapang hidupnya. Karena susahnya hidup yang kita hadapi sekarang tidak akan lebih berat ketimbang dicabutnya nyawa kita, lepasnya roh kita dari jasad, bertemu dengan malaikat pencabut nyawa, bertemu dengan munkar dan nakir, bertemu dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena kenyataannya amal soleh kita belum tentu keterima, tapi dosa kita pasti kecatat. Ya, amal soleh, siapa yang jamin dikit kita diterima? Sholat kita sedikit, enggak ada jaminan. Tapi dosa pasti tercatat. Maka para ulama mengatakan kalau mengingat mati, hakikatnya kita ini seperti tawanan perang. Seperti tawanan orang yang dipenjara lagi nunggu antrian untuk datang ke pengadilan untuk menjalani hukuman. Itu, nunggu antrian. Penjara itu penjara dunia. Kalau mati menghadapi konsekuensi pengadilan yang pasti adil, enggak mungkin enggak. Yang di sana, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, dia akan lihat. Walaupun sekecil apapun itu, barang siapa yang berbuat keburukan, sekecil apapun dia akan melihatnya. Dan orang yang lagi lapang, lagi mendapatkan rezeki yang banyak, kemudian dia ingat mati, maka tidak akan membuat dia lupa daratan. Tidak akan membuat dia lupa diri. Ingat, sekarang datang harta ini ke saya. Sebentar lagi dia akan pergi. Atau saya meninggalkannya. Ya, kita mungkin boleh pilih baju yang kita pakai sekarang, peci yang kita pakai, celana yang kita pakai. Tapi kalau sudah nanti meninggal dunia, walaupun dikasih kain kafan bekas pun kita akan terima. Ya, semua pilihan-pilihan kita akan kita tinggalkan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, saya tutup dengan ada seorang penyair yang memberikan nasihat, menyebutkan tentang obatnya kerasnya hati. Beliau mengatakan, jawa'u qalbika khamsun inda qaswatihi, fad'ab 'alayha tafuz bil khairi wal dhafari. Khala'u batnin wa qur'anun tadabburuhu, kadza tadarru'u bakin sa'at as-sahari. ثم التجهد جنح الليل أوسطه وأن تجالس أهل الخير والخبر. Obatnya hati ada lima, kata beliau. Ketika kamu merasakan kerasnya hati itu, maka biasakanlah hal ini, maka kamu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Yang pertama, mengosongkan perut. Maksudnya adalah puasa. Wa Qur'anun tadabburuhu. Yang kedua, membaca Al-Quran. Metadaburi Al-Quran. Baca Quran dan metadaburi ayat-ayatnya. Baca Quran, ikhwatal iman, bukan hanya sekedar mengejar target untuk khatam. Kita di hari ini, kesempatan ini, kita hanya membaca 1-2 ayat. Tapi kita mentadaburi maknanya. Dan ini bernilai lebih ketimbang kita membaca 1 juz, 2 juz, tapi tanpa tadabbur. Sebab kita membaca Al-Quran, kita membaca tafsirnya, kita melihat bagaimana kaitannya dengan kehidupan kita sekarang. Apa perbaikan yang harus saya lakukan untuk hidup saya saat ini? Dosa apa yang harus saya bertaubat kepada Allah dari itu? Wa kadza tadarru'u bakin sa'at as-sahari. Juga merendahkan diri, menangis di waktu sahur. Ya. Maksudnya ini adalah muhasabah, introspeksi, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyendiri, karena menangis di saat sendirian, menangisi dosa-dosa kita, itu mengandung pahala yang sangat besar. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, 7 golongan manusia yang Allah lindungi di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi SAW menyebutkan, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang sendirian mengingat Allah dan dia menangis bercucuran air mata karena mengingat dosa-dosanya, mengingat azab Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang saleh, Ibrahim At-Taimi rahimahullah, beliau menyebutkan, saya bayangkan diriku seperti penghuni surga. Saya bayangkan saya merasakan nikmatnya surga yang luar biasa. Saya memetik buah-buahannya, saya memakan makanannya, saya berjalan-jalan di taman surga yang begitu indahnya. Ya, dia bayangkan seperti itu. Saya merasakan bidadarinya. Saya membayangkan itu. Namun kemudian saya bayangkan, bagaimana kalau bukan itu yang saya dapatkan nantinya? Bagaimana kalau api neraka jahannam? Saya dimasukkan ke dalam api. Narun muqsadah. Api yang dimampatkan. Maksudnya api yang dimampatkan seperti di presto. Seperti di oven. Bawahnya api, atasnya api. Kemudian dipakai kain jubah kepadaku yang terbuat dari tir yang mendidih. Kemudian disajikan kepadaku hidangan. Dari satu-satunya pohon yang tumbuh di dalam neraka jahannam. Pohon zakum. Neraka jahannam. Tidak ada air di sana, yang kota lima. Jangan bayangkan ada pohon tumbuh, tapi ada satu-satunya pohon yang ada di dalam neraka jahannam. Pohon zakum yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan talu'aha ka ru'usus syayatin, yang mayangnya itu seperti kepala setan yang berduri, dipaksa masuk, dikunyah tidak mungkin, dipaksa ditelan, nyangkut di leher dan menimbulkan panas yang luar biasa. Dan dipaksa untuk ditelan, maka didatangkan sumumiha, didatangkan hamim, ghisli, ditetapkan minuman-minuman penghuni neraka, air yang mendidih, yang uapnya saja ketika sudah dekat dengan wajah kita, yashwil wujuh, melelehkan kulit wajah kita. Bagaimana kalau kita di situ? Bagaimana kita dengan rantai-rantainya, belenggu-belenggunya, dan tidak tahu kapan berakhir? Kemudian kita membayangkan, kalau pada posisi saat itu, kita ditanya, wahai fulan, mau apa kamu sekarang? Apa yang kamu inginkan sekarang ini? Apa jawaban kita? Ya Allah, izinkan kembali ke dunia. Izinkan aku kembali ke dunia. Agar aku bisa beramal saleh. Agar aku bisa bertaubat. Memperbaiki yang salah. Maka kata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, sekarang kita sedang di tempat angan-angannya penghuni neraka. Kita ini di tempat yang penghuni neraka sedang menghayal untuk pengen seperti kita. Manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya sebelum terlambat. Yang ketiga, bermuhasabah, mengingat akan dosa-dosa kita, bertaubat kepada Allah. Tsumma tajahhud tahajjud junhal laili awsathahu. Kemudian yang keempat, tahajjud di waktu malam, di pertengahan malam, karena itu saat yang mustajab. Beribadah di salat malam. Yang kelima, wa antujalis ahlal khair khabari wal ahlal khair wal khabari. duduklah dengan orang-orang saleh, bersahabatlah dengan para ulama, karena mereka yang mengingatkan kita dari kekhilafan dan kesalahan-kesalahan kita. Ini ikhwatul iman rahimani wa rahmatullah. Kajian kita pada kesempatan ini yang membahas tentang musibah kerasnya hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari musibah besar ini. Semoga walaupun kita mungkin masih sering melakukan dosa dan maksiat, masih diberi kesempatan untuk bertaubat dan merasakan pahitnya dan panasnya dosa ini, agar kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang ditanyakan. Betul. Saat hati kita sudah lembut, bertaubat, senantiasa tunduk kepada Allah, kadang-kadang dihinggapi rasa ujub, sum'ah, bahkan riya. Bagaimana mengatasi ini? Artinya belum tunduk hatinya. Orang yang masih merasa ujub, ujub itu artinya kagum terhadap diri sendiri. Sum'ah, senang jika amal kita didengar oleh orang. Riya, senang kalau amal kita dilihat oleh orang. Yang seperti ini belum tunduk hatinya. Ikhwatal iman, untuk melawan rasa kekaguman terhadap diri kita, sum'ah, ujub, riya dan lain sebagainya, pertama antum yakini bahwa kalau diberi kesempatan untuk taubat, ini nikmat dari Allah, bukan karena hebatnya kita. Ya, anugerah Allah yang masih membuka hati kita untuk menerima hidayah. Ya, antum perhatikan orang-orang yang masih berbuat dosa dan maksiat. Kalau diingatkan, kapan taubat? Jawabannya apa kira-kira? Yang paling banyak sering kita dengar apa? Belum dapat hidayah. Ya kan? Yang ngasih siapa? Allah, dia tahu dia belum dapat hidayah. Terus kita sudah dapat hidayah itu, terus kita sombong-sombongkan. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alai islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Mereka menyebutkan kepadamu tentang keislamannya kepadamu wahai Muhammad. Islam ini hebat karena saya atau seperti itulah. Merasa bahwa Islam itu diuntungkan karena Islamnya kita, solehnya kita, takwanya kita, dakwahnya kita, amar ma'ruf nahi munkarnya kita, atau karena kita suka mengumpulkan, mengadakan kajian, mengadakan ini, membangun musalla, masjid, jadi ustaz, dai, syekh. Balillahu yamunnu 'alaikum. Allah yang memberikan karunia kepada kita untuk menjadi yang seperti sekarang. Bukan hebatnya kita. Islam jaya, enggak butuh siapa-siapa. Enggak butuh kita semuanya, enggak butuh. Ya. Contoh, ini kenyataan, benar. Dalam Al-Qur'an yang membaca kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Antum membaca kisahnya Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam mendakwahi kaumnya, Ninawa, dari kaum Ninawa. Didakwahi sampai mentok. Mereka tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Yunus. Kesel Nabi Yunus dengan mereka, putus asa dengan mereka. Merasakan mereka tidak akan beriman, ditinggal oleh Nabi Yunus. Beliau naik kapal, terombang dengan gelombang, sampai dimakan oleh ikan paus. Ya. Subhanallah, Nabi Yunus bertaubat kepada Allah. Beliau mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Diselamatkan oleh Allah, dibalikkan ke daratan. Disuruh balik ke kaumnya. Apa yang terjadi setelah dia pulang ke kaumnya? Apa yang terjadi di kota Dina? Kaumnya beriman tanpa Nabi Yunus. Beriman tanpa Nabi Yunus. Nabi pun Allah enggak butuh. Kita apalagi? Allah tidak butuh kita untuk jayanya Islam. Tapi kalau kita termasuk dipilih menjadi orang yang beriman, dipilih menjadi orang yang bertakwa, dipilih menjadi orang yang bertaubat, dipilih menjadi orang yang berilmu, bersyukur, syukuri nikmat itu. Allah yang memberikan karunia-Nya kepada kita, bukan sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara membantu melembutkan hati seseorang yang telah terlanjur mengeras dan membeku dan menutup semua pintu komunikasi yang mengajak kembali ke jalan Allah untuk beribadah? Gak mungkin, tidak bisa. Melembutkan hati orang lain gak mungkin. Ya, kalau orang itu tidak ingin untuk menerima hidayah, siap menerima hidayah dari Allah, bukan Allah SWT zalim terhadap hambanya. Allah Maha Rahman dan Rahim, Allah Maha memberi hidayah. Namun ketika seseorang menutup dirinya dari hidayah, maka tidak akan mungkin seorang pun bisa memberikan hidayah kepada orang itu. Jangankan antum, ana, siapapun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang lebih mulia dari beliau? Kepada pamannya sendiri Abu Thalib. Berusaha, berusaha, berusaha. Ini dai yang terbaik. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dai yang lebih mulia dari beliau. Cara terbaik di dalam dakwah, hati yang paling lembut, yang paling mulia. 24 jam interaksi langsung beliau dengan pamannya Abu Thalib. Tapi ketika pamannya enggan menerima hidayah sampai matinya, Allah menegaskan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai wahai Muhammad. Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Artinya jika orang seperti ini didoakan. Didoakan. Dan kemudian mencoba dengan cara-cara yang lain. Entah itu dengan ikhtiar mendatangkan orang yang disegani oleh orang tersebut, yang dikagumi olehnya. Siapa tahu dengan itu beliau mendapatkan hidayah. Namun jangan orang yang seperti ini menurut ana jangan dicap bahwa orang itu telah menutup hatinya. Nah, ya, hanya Allah yang tahu tentang orang tersebut. Tapi mungkin emosi dia sesaat, dia tidak mau mendengarkan nasihat. Sekarang tidak bisa, besok. Besok tidak bisa, lusa. Ya. Semangat dakwah itu seperti Nabi kita Muhammad SAW. Ketika beliau dilempari batu oleh Taif, masyarakat Taif, dilempari batu sampai pingsan Nabi kita Muhammad SAW. Malaikat dikirimkan oleh Allah, silakan jika kau menyuruh mereka untuk mengazab Taif dan penduduknya. Tapi apa doa Nabi Muhammad SAW? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui. Kemudian Nabi mendoakan juga semoga dari mereka keluar keturunan-keturunan yang saleh. Tidak dapat bapaknya anaknya. Ya. Itu semangat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jika bapaknya tidak beriman, semoga anak-anaknya dari keturunan yang saleh. Dan itu kenyataan, dikabulkan doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW wafat, banyak negeri-negeri orang kaum muslimin yang menyatakan berontak. Murtad. Tidak mau beriman lagi, menolak keimanan. Karena mereka mau beriman di masa Nabi hidup, tapi Nabi wafat tidak mau beriman. Tapi Taif termasuk yang tetap istiqamah di atas iman. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi khotbah di mana? Satu lagi pertanyaan terakhir. Silakan. Oh, mendoakan di share atau mendoakan tidak di share? Kalau ditanya mana yang lebih baik, jelas doa yang tidak diketahui oleh saudara kita lebih mustajab. Ya. Ya, doaul muslim di akhihi an dhahril ghaib mustajab. Doanya seorang muslim terhadap saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut mustajab. Ya. Tapi bukan berarti bahwa kita diam-diaman terhadap saudara kita yang di grup misalnya. Kalau misalnya ada ditimpa musibah, kita ikut memberikan semangat, belasungkawa. Ya, semoga Allah merahmati ayahmu yang meninggal, semoga begini sebagainya. Itu adalah termasuk bermuamalah dengan cara yang baik dengan sesama muslim. Atau misalnya saudara kita mendapatkan kebahagiaan berupa seorang anak misalnya, dan kita doakan kebaikan, keberkahan untuk anak yang lahir, boleh kita sampaikan secara langsung. Ya, bukan berarti kita kalau kita mengetahui mustajabnya tanpa sepengetahuannya, maka walaupun hal-hal baik kita tidak mengucapkan itu untuk yang kepada yang bersangkutan. Karena memang di antara kebaikan, di antara akhlak yang baik kepada seseorang adalah Nabi SAW menyebutkan bagaimana seorang muslim dengan seorang muslim yang lainnya. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbu fulan. Ya Rasulullah, aku mencintai si fulan karena Allah. Nabi SAW, Rasulullah SAW mengatakan, sampaikan kepada orang tersebut bahwa engkau mencintainya karena Allah. Maka disunahkan untuk mengucapkan uhibbuka fillah. Ya, aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dijawab ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah yang engkau mencintaiku karenanya cinta juga kepadamu. Ya, dan ini dilakukan oleh para sahabat sehingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Anas bin Malik, beliau ketika mendengarkan Nabi SAW bersabda bahwa seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya, maka Anas bin Malik mengatakan, ya Allah, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, Aku cinta kepada mereka berdua, walaupun aku tahu bahwa derajat Islam dan imanku tidak seperti Abu Bakar dan Umar. Aku berharap agar aku bertempat di surga bersama mereka. Anas bin Malik, sahabat Nabi. Apalagi kita? Ya, apalagi kita? Dan juga misalnya ada orang mansana alaka ma'rufan, apakah fi'u, barang siapa yang berbuat baik kepada kita, balas dengan kebaikan. Di antaranya adalah kalau kita berbuat, ada orang berbuat baik kepada kita, kemudian kita mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya, kita katakan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Faqad ablagha fi thana, maka orang itu telah memuji dengan cukup, dengan berlebihan, kata Nabi SAW. Hadis, hal-hal yang ma'ruf seperti ini harus kita biasakan. Mendoakan kebaikan untuk saudara kita. Barakallahu fi, barakallahu la, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Misalnya kebiasaan orang-orang Arab, ya, maksudnya bukan Arab, Arab secara umum, tapi para talabul ilm, orang-orang yang saleh, sering anak temuin, mereka kalau misalnya ketemu, nanya bagaimana kabarmu, kaifa halu, itu di satu majelis kita duduk setengah jam sama dia, bisa 10 kali nanya bagaimana kabarmu, ya. Dan ini biasa. Kalau di kita ini aneh, ditanya diulang lagi, tanya lagi, diulang lagi. Kata Syekh, seorang Syekh ngomong ke anak, ya Ali, saya bertanya kaifa halu berulang-ulang bukan karena apa-apa, cuma karena saya senang kamu mengucapkan alhamdulillah. Saya senang kamu mengucapkan. Karena ketika kita ditanya bagaimana keadaanmu, jawabannya apa? Walaupun lagi susah, ya, walaupun kita lagi sakit, susah, nggak ada duit, pasti jawaban kita alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, membantu saudara kita untuk berzikir kepada Allah SWT. Kemudian juga misalnya ditanya berapa anaknya, oh, anaknya alhamdulillah tiga orang, alhamdulillah, semoga Allah menjadikan anak-anak yang baik, keturunan-keturunan yang saleh, aslahahumullah, ja'alahumullahu dzurriyyatan thayyibah. Itu kebiasaan mereka, subhanallah. Itu mendoakan Allah yutawil umrah, semoga Allah memanjangkan umurmu fi ta'ah. Hayyakallahu ala al-islami wa sunnah, semoga Allah menjaga kehidupanmu di atas Islam dan sunnah. Ini kebiasaan mereka dalam berbicara dalam sehari-hari. Dan ini kebiasaan yang baik, ikhwatal iman, rahimani wa rahmatullah. Wallahu a'lam bissawab. Ini semoga kajian yang kita kaji pada kesempatan siang hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghadiah, menganugerahkan kepada kita hati yang lembut, hati yang tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hati yang bersih, yang Allah subhanahu wa ta'ala menjamin hati-hati yang seperti itulah yang akan memberikan manfaat kepada orang yang memilikinya nanti pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat yang tidak akan bermanfaat harta, tidak akan bermanfaat anak-anak, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.